Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi at-tahirin. Wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyar al-ikhwah al-talabah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam pertama dari bulan Jumadil Akhir tahun 1439 Hijriah yang bertepatan dengan 16 Februari tahun 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa kita melanjutkan pembahasan dalam kitab sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dengan bab Bayanu Arkanil Islami wa Da'aimuhu al-Idham. Bab yang menjelaskan tentang rukun-rukun Islam dan pondasi-pondasi Islam yang utama. Kita selesai pada hadis nomor 120. Hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada beberapa faedah untuk melengkapi apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir. Sedikit melanjutkan apa yang telah kita sebutkan dari faedah-faedah yang telah lalu. Sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. Tatkala beliau mengatakan, lima lam yadhkur fihi al-jihad. Dalam hadis Ibn Umar tersebut, kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan lafaz al-jihad? Padahal al-jihad merupakan sesuatu atau suatu amalan. Al-jihad merupakan suatu amalan yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Akan tetapi di dalam hadis ini tidak disebutkan al-jihad. Bunyal Islamu ala khamsin atau ala khamsatin. Islam dibangun di atas lima perkara. At-tauhid, as-salah, az-zakah, puasa Ramadan dan berhaji. Maka sama sekali tidak disebutkan lafaz al-jihad. Disebutkan oleh beliau di sini dua jawaban atau dua alasan yang merupakan nukilan dari perkataan atau penjelasan Ibn Rajab alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah. Alasan yang pertama, kenapa al-jihad tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu fard min furudil kifayat. Karena jihad merupakan satu amalan yang hukumnya fardu kifayah. Berbeda dengan lima perkara yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Dari syahadah fardu ain, salat fardu ain, zakat fardu ain, puasa fardu ain, dan begitu pula haji fardu ain. Jadi lima-lima amalan tersebut yang disebutkan dalam hadis ini yang merupakan rukun-rukun Islam dari syahadat, salat, zakat, puasa dan haji adalah fardu ain. Berbeda dengan al-jihad, fardu kifayah, yang artinya ketika sekelompok muslimin sudah melaksanakan al-jihad tersebut tanpa diikuti oleh muslimin yang lainnya, maka kewajiban yang ada di sisi muslimin yang lainnya menjadi gugur. Alasan yang kedua adalah amalan al-jihad la yastamirru fi'luhu ila akhirid dahr. Ini merupakan ucapan dari al-Imam Ibn Rajab seperti yang saya isyaratkan tadi. La yastamir fi'luhu ila akhirid dahr. Jihad adalah satu amalan saleh, satu amalan besar yang tidak terus-menerus sampai akhir hayat seorang insan. Dia adalah satu amalan yang terkadang jika diperlukan, baru diamalkan. Jika diperlukan kita memerangi kufar, musyrikin baru diperlukan. Berbeda dengan 5 pokok Islam, 5 rukun Islam yang telah diajarkan oleh Nabi SAW pada hadis ini. Dari At-Tauhid sampai Haji, 5-5-nya semuanya merupakan amalan-amalan yang akan terus berlangsung pada diri seorang manusia sampai dia wafat. Maka karena jihad, alasan pertama bukan fardu kifayah, dan yang kedua karena jihad bukan amalan yang terus-menerus dilakukan oleh seorang manusia, maka tidak disebutkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pondasi utama dari Islam ini. Wa illa al-jihad merupakan amalan yang luar biasa kemuliaannya. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, dzirwatu sanamihi al-jihad. Islam ini memiliki puncak amalan soleh, amalan yang terbaik, amalan yang paling besar di dalam al-Islam. Jihad fi sabilillah merupakan amalan yang sangat mulia, dan kemuliaan jihad tersebut telah direalisasikan oleh Nabi SAW dalam keseharian atau kehidupan dakwah beliau di zamannya alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah memiliki pendapat yang berbeda dengan Al-Imam Ibn Rajab. Al-Imam Ibn Battal merupakan imam min a'immati ahli sunnah. Beliau memiliki pendapat, kenapa Nabi SAW tidak memasukkan al-jihad di dalam pondasi Islam, di dalam rukun-rukun Islam, karena, ini pendapat Al-Imam Ibn Battal. Karena kata beliau, dinukilkan di sini ucapan beliau, kana fi awwalil islami qabla fardil jihad, atau qabla faradi al-jihad. Yang namanya rukun Islam yang 5 tersebut, dari tauhid, syahadah, salat, kemudian puasa, berzakat, dan berhaji, maka 5 perkara ini merupakan sesuatu yang telah diwajibkan tatkala Nabi SAW menyampaikan sabda beliau tadi. Adapun pada saat penyampaian sabda tersebut, al-jihad belum diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Muhammad. Ini penjelasan dari atau pendapat yang dimiliki oleh Al-Imam Ibn Battal alaihi rahmatullah. Karena al-jihad belum diwajibkan pada saat itu. Jadi berbeda pendapatnya dengan Al-Imam Ibn Rajab. Lantas, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menggabungkan antara 2 pendapat dari Imam Ahli Sunnati wal Jamaah ini? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam, wa hadzal kalam khata'un bayyinun. Dan apa yang dijadikan pendapat oleh Al-Imam Ibn Battal merupakan kesalahan yang nyata. Artinya, seorang imam bukan seorang yang maksum, bukan seorang yang pasti terjaga dari kesalahan-kesalahan. Mereka juga manusia biasa, al-bashar. Sebagaimana Nabi SAW adalah seorang manusia biasa. Jadi kesalahan yang terjadi di sisi Al-Imam Ibn Battal bukan celaan terhadap beliau. Bahkan itu merupakan penjelasan bahwasanya imam kita Ahli Sunnati wal Jamaah bukanlah seorang yang maksum, yang tidak boleh kita fanatik kepada mereka, tidak boleh taklid kepada mereka. Selama mereka berada di atas al-haq, berhak kita ikuti. Akan tetapi ketika mereka terjatuh ke dalam satu kesalahan, satu kekeliruan, maka tidak berhak untuk diikuti. Dan al-haqlah, ahakku ayyutaba. Al-haq itu, kebenaran itu yang lebih berhak untuk kita ikuti. Khata'un bayyin, kata Syekh Muhammad Ali Adam, li'anna fardul jihad kana qabla waqa'ati Badr. Karena kewajiban al-jihad kepada Nabi SAW dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan sebelum peperangan Badar. Wa kanat fi Ramadan fi sana ats-tsaniyah. Dan peperangan Badar tersebut terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi SAW berangkat menuju kota Al-Madinah ketika beliau berhijrah, maka tahun kedua setelah hijrahnya beliau alaihissalatu wassalam diwajibkanlah al-jihad. sebelum peperangan Badar, sebelum bulan Ramadan. Wa fiha fardhus siyam. Wa az-zakah ba'da dzalik. Wal hajj ba'da dzalik al-sahih. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah tersebut, bukan hanya al-jihad yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum peperangan Badar. Jadi sebelum peperangan Badar sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan al-jihad. Pada saat peperangan Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, ada kewajiban-kewajiban lain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, di antaranya adalah kewajiban berpuasa, setelah itu kewajiban berzakat, setelah itu kewajiban berhaji. Maka sebenarnya yang namanya jihad fi sabilillah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diwajibkan sebelum puasa diwajibkan, sebelum zakat diwajibkan, dan sebelum haji diwajibkan. Maka jawaban dari Al-Imam Ibn Battal merupakan sesuatu kekeliruan yang keluar dari pendapat ataukah lisan beliau alaihi rahmatullah. Wa huwa baqin fi imamatihi fi ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau tetap pada posisi imam dari a'immah ahlu sunnah wal jamaah. Kita bukan seperti mereka, orang-orang yang menganggap bahwasanya ketika salah seorang imam, salah seorang ulama telah terjatuh dalam sebuah kesalahan, berarti yang berhak untuk kita kerjakan atau yang berhak untuk kita lakukan kepada dia adalah menjatuhkan harga dirinya langsung, tidak diberikan uzur dan yang semisalnya. Maka as-salafiyun ahlu sunnati wal jamaah bukanlah model-model orang se-ekstrim itu, akan tetapi mereka memahami bahwasanya apa yang berkaitan dengan kesalahan dan kekeliruan pada imam min a'immati ahli sunnah merupakan hal yang sangat wajar, dan tentunya kita tidak dibenarkan untuk mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut. Nah. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, faedah yang berikutnya ternukil dalam sebuah ucapan Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, khususnya hadis rukun Islam yang berkaitan dengan apakah lafaz yang dikritisi atau yang diberi masukan oleh Yazid ibn Bishr As-Saksaki kepada Ibn Umar radhiyallahu taala anhu merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat perlu untuk kita telaah. Apakah keadaannya Ramadan lebih dahulu ataukah haji lebih dahulu? Al-Imam Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu taala mengatakan, waqad yakunu radd Ibn Umar al-rajul ila taqdimi Ramadan ala al-hajj ila taqdimi Ramadan ala al-hajj. Waqad yakunu radd Ibn Umar, bisa jadi bantahan dari Abdullah Ibn Umar kepada ar-rajul, kepada Yazid Ibn Bishr As-Saksaki, ila taqdimi Ramadan ala al-hajj, ketika Yazid menyampaikan bahwasanya Ramadan lebih didahulukan. Yazid mengatakan al-hajj lebih didahulukan daripada ar-Ramadan. Maka disampaikan oleh Ibn Umar, yang aku dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ramadan lebih dahulu. Kemudian kata beliau, litaqaddumi fariidhat Ramadan ala fariidhatil hajj. Kenapa hal ini dilakukan oleh Ibn Umar? Artinya seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Abdullah Ibn Umar mendengarkan dua lafaz ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu beliau alaihi salatu wasallam mengucapkan rukun Islam 5. Ketika sampai pada poin keempat dan kelima, beliau mengedepankan haji daripada Ramadan. Itulah yang disampaikan oleh Yazid Ibn Bishr As-Saksaki kepada Abdullah Ibn Umar. Dan itu lafaz yang didengarkan langsung oleh Abdullah Ibn Umar. Akan tetapi di sisi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda dengan poin keempat dan kelima sama seperti hadis Ibn Umar, yaitu mendahulukan Ramadan daripada haji. Hanya perbedaan lafaz. Mana yang dahulukan, Ramadan dulu atau haji? Haji dulu atau Ramadan dulu? Maka apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar dan mengingkari apa yang dijadikan bahan masukan dari Yazid adalah karena fardhu Ramadan ala fardhatil hajj mutaqaddim. Diwajibkannya Ramadan itu lebih dahulu daripada diwajibkannya haji. Diwajibkannya Ramadan adalah sesuatu kewajiban yang lebih dulu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebelum kewajiban berhaji. Faja'a bil fara'idi ala nasaqiha fit tarikh. Maka kata Imam Qadhi Iyadh alaihi rahmatullah, Maka Ibnu Umar berusaha untuk memberikan tertib, memberikan rentetan yang mana kewajiban yang lebih dahulu diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umat beliau. Jadi yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyhadah seperti yang telah kita ketahui bersama, setelah itu as-shalah, setelah itu az-zakah, kemudian Ramadan, barulah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melafadzkan haji dulu baru Ramadan. Naam, sahih. Akan tetapi yang dimaukan oleh Abdullah bin Umar adalah rentetan kewajiban tersebut. Beliau inginkan harus sesuai yang mana yang didahulukan. Jadi pengingkaran beliau adalah min bab taqaddum al-fariidah al-amal. Naam. Kemudian yang berikutnya faedah-faedah latifah yang berkaitan dengan perkara salat dan yang semisalnya. InsyaAllah ta'ala perkara yang telah antum ketahui bersama, salat merupakan satu amalan yang sangat mulia yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu merupakan suatu pembeda antara seorang yang kafir dengan seorang muslim. Insyaallah taala perkara yang ma'ruf di tengah-tengah antum. Ana hanya ingin menukilkan sebuah ucapan dari Abdullah bin Syaqiq untuk menutup majlis kita pada malam hari ini. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Syaqiq alaihi rahmatullah mengatakan, kana ashabu Rasulillah, dahulu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mardahum, la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Mereka semua dari sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam tidak melihat atau tidak akan menghukumi seseorang bisa kafir dengan meninggalkan satu amalan kecuali yang ditinggalkan adalah salat. Mereka ashabun Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mardahum tidak memiliki pendapat dengan kafirnya seseorang kecuali dengan meninggalkan sebuah amalan kecuali yang ditinggalkan tersebut adalah as-shalah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis yang kedua, akan tapi insyaallah mungkin setelah daurah dari ustazuna al-ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah wara'ah, karena biiznillahi ta'ala pekan depan akan kita adakan daurah bersama beliau hafizahullah wara'ah, begitu pula al-ustaz Abu Amr Ahmad Alfian rahimahullah atau hafizahullahu wara'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.